وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كم مسلمين وحرماتي ما فيش كتاب مباحث شرح العقيدة الطحاوية عقيدة طحاوية yang ditulis oleh Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah, yang disyarah oleh Ibn Abdul Aziz al-Hanafi rahimahullah. Dan kita masih membahas tentang at-tauhid dan pembagiannya, uluhiyah, rububiyah dan juga asma wa sifat. Dan beliau membahas dari asma wa sifat, sehingga beliau menyatakan fa inna at-tauhid yataḍammanu thalathata anwa', ahaduha al-kalam fi sifat. Salah satunya, kata beliau, bahwa tauhid dibagi tiga. Salah satunya adalah pembicaraan tentang tauhid dalam masalah sifat. Kemudian beliau membahas, dan membahas pula keadaan-keadaan manusia-manusia jahiliyah, mereka-mereka yang belum disentuh tauhid, atau mereka-mereka yang tidak menerima tauhid atau berjalan di jalan lain selain jalan tauhid. Al-hululiyah, Tahdatul Wujud sudah kita bahas, dan para penentang-penentang tauhid seperti Fir'aun sudah kita bahas. Maka sampai kita pada ucapan beliau, ucapan Asy-Syarih rahimahullah, wa amman nasara alqailuna bitathli, adapun Nasrani, Nasara ini kaum Nasrani, kaum Kristian, kaum kafir dari kalangan mereka-mereka yang beragama Nasrani, apakah Katolik ataupun Protestan, sama saja, bahwa mereka menganggap al-qailuna bitathli, menganggap bahwa Tuhan itu ada tiga. Fa innahum lam yuthbitu lil 'alami thalathata arbab yanfasilu ba'dhuhum 'an ba'd. Tetapi kenyataannya, mereka yang mengatakan Tuhan itu tiga, juga mereka menyatakan bahwa tiga itu maksudnya satu. Ini kebodohan mereka. Ini kebodohan mereka, dan juga menunjukkan kebingungan mereka, dan sekaligus menunjukkan kebenaran tauhid. Sehingga mereka mengatakan tiga, tapi hati kecilnya menyatakan harusnya jangan tiga, satu. Ini menunjukkan hati kecil mereka menyatakan harusnya penguasa alam semesta, pemilik alam semesta yang diibadahi harusnya cuma satu. Tuhan itu harusnya satu. Sehingga mereka berkata bahwa Tuhan yang tiga ini, Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, subhanallah amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Kata mereka itu maksudnya satu. Qul inna a'udzubikumullah, berkata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, fa innahum lam yuthbitu lil 'alami thalathata arba. Kalau kita tanyakan pada Nasrani yang menyatakan Tuhan itu tiga, tanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menguasai alam semesta? Siapa arbab, rob yang memiliki, yang mengatur semua alam semesta ini? Niscaya mereka tidak akan menyatakan tiga. Mereka tidak akan menyatakan tiga dengan terpisah-pisah. Kekuasaan Tuhan ini di sini, Tuhan yang itu di sana, Tuhan yang ini di sini, tidak akan. Bal muttafiqun ala anna sani'al 'alam wahid. Bahkan mereka pun sepakat berkata bahwasanya yang namanya sani'al 'alam, pencipta alam semesta, itu satu. Tanyakan, apakah Tuhan Anak yang menciptakan atau Tuhan Ibu atau Tuhan Bapa? Kata mereka, oh bukan, Tuhan Bapa satu. Berarti yang berkuasa sesungguhnya cuma satu, pemilik alam semesta sesungguhnya cuma satu. Ini menunjukkan kebenaran tauhid, dan mereka sesungguhnya orang-orang yang berakidah dengan akidah yang kontradiktif, akidah yang saling bertentangan, ucapan yang satu dengan ucapan yang lain. Wa yaqulun bismil ab wal ibn wa ruhul qudus ilahun wahid. Dan mereka berkata bahwa Bapa, Tuhan Bapa, dan Tuhan Anak, dan Ruhul Qudus, itu kata mereka ilahun wahid, itu adalah satu Tuhan. Khamilina azakumullah. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa ini membingungkan, dan ini menunjukkan stresnya mereka, akidah yang berantakan. Sehingga di beberapa negeri di Eropa sana, di mesti di sebelah gereja ada pohon. Mesti di sebelah gereja beberapa rumah mesti ada tempat minum khamr. Ketika ada yang tanya, kenapa kok begitu? Dijawab oleh mereka sendiri, oleh Nasrani sendiri. Saya kalau sudah mendengar ocehan pendeta, saya bingung. Maka saya lupakan kembali dengan khamr. Saya lupakan kembali dengan minuman keras. La haula wala quwata illa billah. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Ini persaksian orang yang langsung mendengarkan dari mereka di Australia. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Qauluhum fi at-taslisi mutanaqidun fi nafsihi. Ucapan mereka tentang Trinitas itu kontradiksi, saling bertentangan. Mereka mengatakan tiga tapi satu, satu tapi tiga. Wallahi ditertawakan oleh anak-anak SD. Apakah satu sama dengan tiga? Apakah tiga sama dengan satu? Gak masuk akal sama sekali. Apalagi mau dikatakan hak agama samawi. La wallahi, tidak demi Allah. Naam yang dibawa oleh Nabi Isa adalah agama samawi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dibawa oleh Nabi Musa adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang diyakini oleh mereka hari ini adalah agama kafir, bukan agama Nabi Isa. Agama kafir, bukan agama Nabi Musa. Qul inna a'udzubikumullah. Ucapan mereka tentang taslim, tentang trinitas, mutanaqid, saling bertentangan. Wa qauluhum fil hulul afsad minhu. Dan ucapan mereka tentang hulul lebih rusak lagi. Ucapan tentang tiga tapi satu, satu tapi tiga, itu sudah kita katakan mutanaqid, kontradiksi, saling bertentangan. Ternyata ada pendapat lain dari mereka Nasrani, yaitu tentang hulul. Qul inna a'udzubikumullah. Apa hulul kemarin? Bahwa Allah itu meresap pada satu benda. Allah menyatu dengan benda-benda yang ada di alam ini. Sehingga mereka pun kaum Nasrani ada perpecahan. Ada sekian aliran. Aliran yang mengatakan tiga tapi satu, satu tapi tiga. Ada aliran lain yang menyatakan Tuhan itu cuma satu, cuma meresap, menyatu dengan tubuhnya Isa alaihi salam. Qanibin a'azakumullah. Kira-kira mana yang lebih ringan dari kekufuran tadi? Sungguh enggak ada yang ringan. Dua-duanya berat. Takadu samawati yatafatturna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirru aljibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Sungguh demi Allah, hampir-hampir langit itu pecah, gunung itu runtuh, dan hampir bumi terbelah ketika mereka menyatakan Ar-Rahman memiliki anak. Ketika mereka menyatakan bahwa Allah memiliki anak, sungguh itu adalah kekufuran yang hampir-hampir memecahkan langit, hampir-hampir meruntuhkan gunung, dan hampir-hampir membelah bumi. Karena ucapan mereka, Subhanallah amma yaquluna 'uluwan kabira. Sungguh maha suci Allah dan maha tinggi Allah setinggi-tingginya dari apa yang mereka ucapkan. Qul inna a'udzubikumullah. Maka dijawab oleh Syekh Asy-Syarih rahimahullah, wa qauluhum fil hulul afsad minhu. Dan ucapan mereka tentang hulul, bahwa Allah menyatu dengan tubuhnya Isa alaihi salam, itu lebih kufur lagi. Yang tadi mengatakan tiga tapi satu, satu tapi tiga, itu sudah tidak masuk akal, bertentangan, kontradiksi, mutanaqid. Sedangkan yang menyatakan menyatu, itu lebih rusak lagi. Wa li hadza kanu mutaribina bi fahmihi wa fi ta'bir anhu. Oleh karena itu, mereka selalu dalam keadaan mutaribin, dalam keadaan goncang, dalam keadaan mereka kacau memahaminya. Wa fi ta'bir anhu, dan mereka dalam keadaan mutarib fi fahmi, dalam memahami trinitas akidah mereka, mereka bingung. La yakadu ahadun minhum yu'abbir anhu bima'nan ma'qul. Hampir-hampir tidak ada seorang pun, pendeta manapun, yang bisa menerangkan tentang masalah tiga tapi satu ini dengan penjelasan yang ma'qul. Enggak ada satu pendeta pun, enggak ada yang berhasil menerangkan dengan puas, memuaskan para pendengarnya ketika menerangkan tiga tapi satu, satu tapi tiga. Enggak ada yang berhasil. Karena memang tidak masuk akal sama sekali. Karena memang bertentangan dengan akal sehat. Wala yakadu tsnan, yattafiqani ala ma'nan wahid. Bahkan di antara mereka tidak sepakat. Bahkan dua orang sekalipun enggak ada yang sama pemahamannya. Pendeta di sini dengan pendeta di sana bicaranya beda. Tentang Trinitas tadi, tentang tiga tapi satu tapi tiga. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, kita lihat mereka, ibadah mereka hanya bernyanyi, bersiul-siul, hanya itu. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiya. Seperti ibadahnya kaum musyrikin, kaum jahiliyah di sekitar haram dulu, di sekitar baitillah. Kata Allah, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiya. Tidaklah salat mereka di sisi Ka'bah kaum musyrikin dulu tidak lain kecuali muka'an wa tasdiya. Tepuk-tepuk tangan, siul-siul, bernyanyi-nyanyi. Ternyata mereka pun akhirnya demikian. Kaum kafir dari kalangan musyrikin dan kaum kafir dari kalangan Nasrani ataupun Yahudi sama. Apa ibadah mereka di gerejanya? Apa ibadah mereka di bi'ah-bi'ah mereka? Di kanisah-kanisah mereka? Wa ma kana salatuhum, tidaklah salat mereka kecuali muka'an wa tasdiya. Karena mau menerangkan tentang akidah, malah bingung manusia. Menerangkan tentang akidah Trinitas, orang malah lari. Ini apa? Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Qul inna a'udzubikumullah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada kaum muslimin, kepada tauhid. Alhamdulillah Rabbil Alamin yang telah memberikan hidayah kepada kita, kepada tauhid yang sangat mantap dalam hati dan sangat masuk dalam akal. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Wahidul Ahad, sendiri, Esa, tidak sekutu baginya. Qul inna a'udzubikumullah. Adapun mereka, fa innahum yaqulun huwa wahidun bidzat thalathatun bil uqnun. Kata mereka berusaha untuk menerangkan Trinitas tadi, huwa wahidun bidzat, sesungguhnya Tuhan itu satu, tapi thalathatun bil uqnun, katanya satu zatnya tapi tiga uqnunnya. Akal siapa yang bisa menerima? Akalnya siapa yang bisa menerima kalimat ini? Zatnya satu, tapi oknumnya tiga. Ada Bapak, ada Anak, ada Ruhul Kudus. Wal aqanim yufassirunaha taratan bil khawas. Masih mereka bahas lagi untuk menerangkan pertanyaan-pertanyaan orang bingung. Tapi oknum itu apa maksudnya? Oknum maknanya apa? Mereka menerangkan maksudnya oknumnya tiga adalah yufassirunaha taratan bil khawas, yakni satu zatnya tapi menjelma dalam bentuk Bapak, menjelma dalam bentuk Anak, menjelma dalam bentuk Ibu. Kenapa mereka mengada-adakan ucapan-ucapan yang membingungkan? Katakan saja kalimat pertama dan buang kalimat kedua. Katakan saja kalimat pertama bahwa Allah itu satu, selesai. Kalimat tapi oknumnya tiga itu gak perlu dibahas, buang saja. Itu membingungkan manusia dan tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan pemahaman sama sekali, bahkan memberikan orang menjadi bingung dan sesat. Kadang-kadang mereka tafsirkan maksudnya oknum adalah khawas, kekhususan-kekhususan. Wataratan bisifat, kadang-kadang mereka tafsirkan sifat-sifat. Bukankah kalian muslimin juga menyatakan Allah itu satu? Tapi kan sifatnya banyak. Sifatnya maha mendengar, maha melihat, maha begini, maha begitu. Kami juga sama menyatakan Tuhan itu satu. Tapi sifatnya ada tiga. Sifat ke Bapak, sifat Anak, sifat Ibu. Nyambung apa gak nyambung? Kata sembung bawa golok. Gak nyambung goblok. Kama yakulun, seperti kata mereka. Qulna a'udzubikumullah, dikatakan wal maqsud huna, bahwa mereka menafsirkan oknum tadi macam-macam. Ada yang menafsirkan dengan jelmaan-jelmaannya tiga, ada yang menafsirkan dengan sifat-sifatnya. Ya beda. Masa Bapak itu sifat? Masa Anak itu sifat? Anak itu benda atau sifat? Bapak zat atau sifat? Astagfirullahaladzim. Masa ini aja enggak ngerti. Perlu belajar sama anak NTV. apa itu yang namanya bapak anak itu? Sifat atau benda? Qul inna a'udzubikumullah, insyaallah orang yang akil, orang yang berakal pasti akan paham bahwa itu bukan sifat. Baik, wa qad fatara Allahu al-'ibad 'ala fasad. Hadhihi al-aqwal ba'da tasawwur tam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan pada hamba-hambanya. Jadi telah menciptakan fitrah para hambanya dengan fitrah yang menyalahkan pemikiran mereka dan memahami fasad hadhihi al-aqwal. Memahami rusaknya ucapan-ucapan mereka. Ini cukup dengan fitrah yang salimah, cukup dengan fitrah yang sehat, kita akan katakan bahwa ini ngawur. Orang awam sekalipun asal sehat akalnya, fitrahnya, dia akan menyatakan ah ini enggak benar. Sebagaimana yang kita katakan tadi, di Eropanya sendiri mereka sudah bosan mendengarkan kalimat itu dan mereka sudah jenuh apa ini. Dan mereka berusaha untuk melupakannya kembali dengan khamr. Artinya fitrah mereka menolak. Hati kecil mereka menolak bahwa kalimat itu kalimat yang aneh, yang enggak bisa diterima. Ba'da tasawwurit tam. Setelah gambaran jelas, maka terbuktilah bahwa itu ucapan fasid. Wabil jumlati fahum la yaquluna bi isbati khaliqain mutamatsilain. Ringkasnya berarti mereka sendiri, kaum kafir dari kalangan Nasrani sendiri, mereka tidak menganggap bahwa Tuhan itu tiga. Mereka menyatakan Tuhan itu satu, hanya oknumnya yang tiga, hanya bentuknya tiga padahal satu. Berarti ketika mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka berkata Allah. Kalau ditanyakan man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna Allah. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Siapa Rabbul Arsyil Karim? Siapa pemilik ars yang mulia, yang maha tinggi? Mereka akan jawab Allah. Walaupun mereka pelat mengucapkannya Allah, tetapi maksud mereka Allah. Silakan tanyakan pada mereka siapa pencipta langit dan bumi dan siapa yang menakdirkan. Mereka akan menjawab Allah, akan menjawab Tuhan Allah. Kita katakan pada mereka, kenapa kalian menganggap Tuhan ada tiga kalau penciptanya cuma satu? Kalau yang memiliki langit dan bumi satu, yang mengatur alam semesta satu, kenapa kalian meyakini tiga? Dan kenapa kalian meratap meminta kepada Tuhan-Tuhan yang lain? Mintalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan pada yang lain. Beribadahlah kepada Allah dan jangan kepada yang lain. Qul inna a'udzubikumullah. Wal maqsudu huna, kata syarih, dan maksud pembahasan ini adalah annahu laisa fi tawaif man yuthbit lil alami sani'ain mutamatsilain. Maksud pembahasan ini dan pembahasan yang lalu, pembahasan hululiyah tentang kaum kufar dari musyrikin, apa pembahasannya, kesimpulannya? Kesimpulannya tidak ada satu aliran pun, tidak ada satu agama pun yang menganggap bahwa pencipta alam semesta itu dua. Karena binna azakumullah, ternyata terbukti sampai-sampai yang menyatakan ada Tuhan terang, Tuhan terang, Tuhan gelap pun, mereka akan berkata bahwa Tuhan terang menciptakan yang baik-baik, Tuhan gelap yang jelek-jelek. Tapi kemudian mereka berkata bahwa Tuhan terang itu lebih berkuasa daripada Tuhan gelap. Baik, berarti berapa yang berkuasa? Satu. Qul inna a'udzubikumullah, berarti memang fitrah manusia menyatakan bahwa yang namanya ilah adalah wahid. Ma'anna kathiran min ahli al-kalam wal-nazar wal-falsafah ta'abu fi isbati hadal maslubi wa taqrir, wa minhum man i'tarafa bil-azzi an taqriri hadha bil-aqli wa za'ama annahu yutalaqa min as-sam'a. Khani bin a'azakumullah, dikatakan bahwa tidak ada satu kelompok pun yang menyatakan bahwasanya satu agama pun yang menyatakan bahwa Allah atau pencipta itu ada dua. Ma anna kathiran min ahli al-kalam wan-nawar wal-falsafah ta'abu fi isbati hadzal matlub. Walaupun para ahli kalam, ahli filsafat, ahli ngomong dan ahli mereka-reka dan mengarang-arang ucapan berupaya untuk menerangkan, untuk menetapkan apa yang dianggapnya ini, ternyata mereka tidak berhasil. Tidak berhasil untuk menerangkan adanya Tuhan lebih dari satu. Wa minhum man i'tarafa bil 'ajzi, an taqriri hadza bil aql, dan sebagian mereka mengakui terang-terangan bahwa memang kami tidak sanggup menerangkannya dan kami tidak bisa menjelaskannya dengan akal. Dan mereka berkata wa za'ama annahu yutalaqqa min as-sama', bahwa yang demikian tidak bisa dibahas secara akal, tapi kita harus terima saja. Yang penting terima saja apa yang kita dengar. Wal masyhur inda ahli an-nazar itsbathuhu bi dalil as-sama'. وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه. Kata beliau rahimahullah, kata pensyarah, dan yang masyhur, yang dikenal dari ahli nazar. Ahli nazar ini orang tukang pikir, atau dengan bahasa yang lebih keren, pemikir-pemikir, padahal aslinya tukang lamun. Mereka membahas itsbathuhu bidalil samano, ingin membahas kalimat-kalimat tadi dengan dalil samano. Tahu samano? Samano itu sesuatu yang bertentangan. Kalau ada ini enggak mungkin ada itu, kalau ada itu enggak mungkin ada ini. Kemudian mereka membahas lau kana lil alami sani'an fa inda ikhtilafihima misal an yurid ahaduhuma tahrika jismin wa akhar taskinu. Ayurid ahaduhuma ihya'uh wal akhar imatatuh. Ternyata pemikir-pemikir tadi yang tukang ngelamun tadi, ternyata mereka pun menemukan bukti tidak mungkin ada lebih dari satu Tuhan. Apa kata mereka? Dalilnya kata mereka, saya pikir tamanu', tamanu' itu saling bertentangan. Kalau dua pencipta, bagaimana kalau berbeda pendapat? Yang satu ingin ini digerakkan, yang satu ingin ini diam, jangan bergerak. Yang satu yuri tahriku jismin, ingin menggerakkan sesuatu ini. Tuhan yang lain mengatakan jangan, itu diam saja, jangan bergerak. Yang satu ingin matahari ini beredar, yang satu menginginkan jangan, yang ini jangan beredar, yang ini jangan beredar. Bagaimana, apa yang terjadi? Atau yurid ahaduhuma ihya'ahu wal akhar imatatahu. Atau yang satu ingin menghidupkan yang ini, Tuhan yang lain mengatakan jangan, ini dimatikan saja. Qanibina a'azakumullah. Fa imma an yahsul muraduhuma aw muradu ahadihima. Maka kemungkinannya hanya dua. Terjadi keinginan mereka dua-duanya atau terjadi salah satunya. Sekarang kemungkinan pertama. Mungkin apa mustahil? Untuk berhasil kedua-duanya, Tuhan yang ini bilang hidupkan saja, kosongan. Menurut pendapat saya matikan. Kalau yang satu menghidupkan, yang satu mematikan. Apakah terjadi dua-duanya? Ya nggak akan terjadi dua-duanya, mustahil. Berarti hanya satu kemungkinan. Iya kan? Hanya satu kemungkinan. Karena tidak mungkinnya hidup dan mati pada satu makhluk bersama-sama, maka pasti yang terjadi ima keinginan Tuhan yang satu atau keinginan Tuhan yang kedua. Hidup atau mati. Baik, aula yahsul muradu wahidin minhuma. Ada kemungkinan ketiga sesungguhnya, tapi kecil sekali, yaitu tidak berhasil dua-duanya. Tuhan pertama enggak berhasil menghidupkan, Tuhan kedua enggak berhasil mematikan. Mungkin apa enggak mungkin? Kecil juga, hampir enggak mungkin juga. Kalau enggak berhasil hidup, berarti mati. Kalau enggak berhasil mati, berarti hidup, kan begitu. Makanya ketiga dan pertama enggak mungkin. Berarti yang mungkin hanya satu, yaitu terjadinya salah satu dari keinginan dua Tuhan tadi. Baik, kita lanjutkan ucapan beliau. Wal awal mumtani', pendapat pertama, kemungkinan pertama tidak mungkin. Mumtani', yakni tidak mungkin. Li'annahu yastalzimul jam' baina ad-dain, karena itu mengumpulkan dua yang bertentangan, hidup dan mati sekaligus, itu enggak mungkin. Wasalis, yang ketiga juga mumtani', kemungkinan ketiga juga tidak mungkin. Kenapa? Li'annahu yalzam khulwal jism an haraka was-sukun, karena berarti makhluk tadi bisa kosong dari dua keadaan, mati enggak, hidup enggak. Atau kosong dari dua keadaan, bergerak enggak, diam pun enggak. Diam enggak, bergerak enggak. Ini juga mustahil. Wa huwa mumtani'. Wa yastalzim aidan 'azza kullin minhumā, berarti kemungkinan yang terjadi yang nomor dua. Apa kemungkinan yang nomor dua? Terjadi salah satunya. Kalau terjadi salah satunya, berarti kekuatan kedua Tuhan itu berbeda. Iya kan? Yang ini berhasil, yang ini gagal. Iya Pak, iya. Kalau sudah kita ketahui yang satu gagal, berarti kita katakan yang ini tidak pantas jadi Tuhan. Tidak pantas jadi Tuhan. Ini pembahasan orang-orang itu ya, pembahasan ahli nabaw, tukang pikir tadi. Ternyata tukang pikir tadi mendapatkan bukti tidak mungkinnya ada dua Tuhan, apalagi tiga. Dua aja nggak mungkin, kata mereka. Li'annahu yalzam khulwal jism, li'annahu yalzam ajza kullin minhuma. Wal ajiz la yakunu ilahan, dan yang namanya lemah tidak mungkin jadi Tuhan. Yang namanya lemah enggak mungkin jadi Tuhan. Kalau yang ini ingin mematikan makhluk, yang ini ingin menghidupkan satu makhluk yang sama, bertentangan. Terjadi kedua-dua keinginan mereka tidak mungkin. Tidak terjadi kedua-duanya tidak mungkin. Terjadi salah satunya membuktikan. Kalau terjadi salah satunya membuktikan bahwa yang tidak berhasil itu lemah. Kalau lemah tidak bisa dikatakan Tuhan. Qanibina azakumullah. Qala wa yastazim aydan azzakul minhuma wal ajiz la yakunu ilahan wa idha hasala muradu ahadihima dunal akhar. Kalau terjadi salah satunya tanpa yang lain, kana hadha huwal ilahul qadir. Berarti yang berhasil itulah yang ilah, yang berkuasa dan maha kuasa. Wal akhar ajiz, berarti yang kedua lemah, tidak mampu. Maka la yasluh an yakuna ilahan, la yasluh lil ilahiyah, tidak pantas untuk menjadi Tuhan dan tidak memiliki sifat ketuhanan. Wa tamamul kalam ala hadzal asl ma'rufun fi mawdhi'ihi, dan pembahasan seperti ini ma'ruf, dikenal di pembahasan mereka di tempatnya. Qulna a'udzubikumullah adapun kaum muslimin ahli sunnah membahas dengan bimbingan Quran was sunnah. Bukan membahas dengan mikir. Iya kebenaran betul. Kalau ternyata salah, sesat. Jangan main-main. Pelajari agama ini dengan Quran wa sunnah. Ini hanya contoh dari syekh yang menunjukkan bahwa ternyata fitrah mereka, seluruh kelompok-kelompok, seluruh agama sama, menyatakan bahwa pencipta itu harus satu. Tidak mungkin yang lain. Tidak mungkin dua, tidak mungkin tiga. Wa kathir min ahli an-nazar yaz'umun anna dalil as-sama' huwa ma'na qawlihi ta'ala. Dan kebanyakan mereka para ahli an-nazar, para tukang pikir tadi, kebanyakan mereka menyatakan dalil as-sama', pembahasan tamanu' tadi yang dibahas tadi itu adalah sudah tercermin dalam Al-Qur'an, kata. Yaitu law kana fihi ma alihatun illallah lafasadata, kalau saja ada dua Tuhan di alam ini niscaya akan rusak langit dan bumi. Law kana fihima, fihima yani fil ardi samawati wal ardi, law kana fihima, kalau saja pada keduanya, pada langit dan bumi, ada dua penguasa, ada dua Tuhan selain Allah, lafasadata, akan hancur kedua-duanya. Langit akan hancur, bumi pun akan hancur. Qul inna a'udzubikumullah. Ini yaz'umun. Kata syekh, mereka para tukang pikir tadi yaz'umun. Makna yaz'umun? Yaz'umun menganggap tapi tidak tepat. Yaz'umun mengaku-ngaku bahwa ini cerminan dari ayat Allah law kana fihima alihatun illallah lafasadata. Li'tiqadihim أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن. Karena mereka meyakini bahwa tauhid rububiyah yang mereka tetapkan itu dianggap oleh mereka sebagai tauhidul ilahiyah yang diterangkan pada Quran, yang diterangkan dalam Quran. Qul inna a'udzubikumullah la kamna yusu. Yang namanya ulama, alim, mereka ketika memilih kalimat, memilih kata sangat tepat, enggak sembarangan milih kata. Beliau menggunakan yaz'umun. Mereka menganggap, dan kalimat za'am atau za'amah itu anggapan yang salah. Menganggap dengan batil atau menganggap dengan salah. Karena mereka mengira yang dibahas dalam ayat itu adalah tauhid rububiyah. Padahal tauhid uluhiyah. Qul inna a'udzubikumullah. Karena alasan kedua, agama mereka, agama para tukang pikir tadi hanya membahas rububiyah saja. Tidak membahas tauhid uluhiyah. Sehingga mereka menganggap ayat ini ke sana. Qul inna a'udzubikumullah, kata beliau, li'atiqadihim anna tauhid ar-rububiyyah, ini karena keyakinan mereka bahwa tauhid rububiyyah itulah yang ditetapkan dan bukan tauhid ilahiyah. Wada'at ilaihi ar-rusul alaihi salam, dan juga mereka para tukang pikir tadi menganggap bahwa para nabi datang membawa tauhid, tauhid rububiyyah saja, bukan tauhid uluhiyah. Qul inna a'udzubikumullah, apa bedanya uluhiyah dan rububiyyah? Sudah kita bahas panjang lebar sesungguhnya dalam kitab sebelumnya. Maka ini sesungguhnya pembahasan kitab syarah akidah tahawiyah ini sesungguhnya kelas 2. Kelas satunya kitab tauhid dengan syarahnya Fathul Majid. Yani yang dimaksud rububiyah dan uluhiyah, kalau rububiyah hanya membahas pencipta, penguasa, pencipta penguasa hanya satu, maka dia bertauhid. Musyrikin Arab, musyrikin Quraisy sudah mengatakan bahwa penguasa itu satu, tapi mereka tetap kafir, tetap musyrik, menyatakan pencipta itu Allah, yang memiliki langit dan bumi adalah Allah. Berarti mereka punya tauhid rububiyah. Apakah mereka adalah muslimin, muwahhidin, atau mereka musyrikin? Mereka tetap musyrikin. Kenapa? Karena tidak cukup hanya dengan rububiyah, mereka harus mengimani pula uluhiyah Allah, yaitu hak untuk diibadahi. Kalau mereka membuktikannya beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah pada lainnya, berdoa hanya kepada Allah dan tidak berdoa kepada Latsa, Uzza, Manat atau berhala-berhala mereka yang berjumlah 300 sekian, kalau mereka hanya meminta berdoa hanya pada Allah, baru mereka bertauhid. Tapi kalau mereka masih meratap berdoa pada tempat-tempat keramat tadi, kuburan-kuburannya, mereka masih musyrikin. Lu saya sudah bertauhid, mengatakan bahwa pencipta cuma satu. Belum cukup menyatakan Allah cuma satu. Harus ditambah lagi. Allah cuma satu dan satu-satunya yang harus diibadahi. Allah pencipta cuma satu, tetapi juga kita tambahkan, yakni Allah lah yang harus diibadahi. Maka saya beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, meratap, meminta hanya kepada Allah. Adapun mereka ahli nawar, tukang-tukang pikir tadi, mereka mengira bahwa tauhid itu hanya rububiyah, sehingga membahas ayat laukana fihi ma alihatun illallah lafasadata, mereka tafsirkan pada rububiyah. Bahkan mereka menganggap tauhid yang dibawa oleh para rasul cuma itu. Katakan bahwa pencipta itu adalah Allah. Katakan tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada yang berkuasa yang menguasai alam semesta kecuali Allah. Padahal yang benar adalah bahwa para anbiya, para rasul datang untuk mengajak mereka beribadah pada Allah. Yani mereka diajarkan, bukankah fitrah kalian mengatakan bahwa pencipta itu cuma satu adalah Allah? Bukankah fitrah kalian sudah berkata bahwa yang berkuasa di alam semesta ini adalah Allah satu-satunya? Bukankah pemikiran kalian yang sehat sudah berkata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki seluruh alam semesta dan yang mengaturnya? Maka beribadahlah kepada Allah, sujudlah, tunduklah, taatlah kepada Allah, berdoalah, memintalah, beristighosahlah kepada Allah. Ini dakwahnya para rasul. Berarti yang dibawa oleh para rasul tauhid uluhiyah, rububiyah. Uluhiyah yang terkandung dalamnya rububiyah dan asmaul sifat. Tapi intinya uluhiyah. Qul inna a'udzubikumullah. Inilah kesalahan para tukang pikir tadi, yang sempit membahas tauhid hanya pada masalah rububiyah. Balit tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul wa nazalat bihi al-kutub huwa tauhid al-ilahiyah. Maka dijawab oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, bahkan yang namanya tauhid yang dibawa oleh para rasul, yang turun membahas masalah itu kitab-kitab, adalah tauhid al-ilahiyah. Tauhid yang membahas tentang ibadah kepada Allah. Jadi keesaan Allah dalam masalah ibadah, keesaan Allah dalam masalah hak untuk diibadahi. Al-mutadammin tauhid ar-rububiyyah, yang terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyyah. Wa huwa ibadatullah wahdahu la syarikalah, berarti tauhid yang dibawa oleh para rasul, yang dibahas dalam kitab-kitab samawi, Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya, adalah tauhid uluhiyah yang intinya adalah beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan lainnya. Fa innal musyrikin minal arab kanu yuqirruna bi tauhid ar-rububiyyah. Karena musyrikin Arab dulu mereka menetapkan tauhid rububiyah. Wa anna khaliq as-samawati wal ardi wahid. Dan mereka juga musyrikin Arab sudah menetapkan bahwa yang namanya pencipta langit dan bumi hanya satu, yaitu Allah. Kama akhbara ta'ala anhum, sebagaimana Allah katakan tentang mereka, tentang musyrikin jahiliyah dulu. Tapi apakah itu sudah cukup membuat mereka jadi muslimin ahli tauhid? Belum. Lihat ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Mu'minun ayat 83 dan 84 dan 85. Kata Allah, "Wala in sa'atuhum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah." Kalau kalian tanyakan pada mereka, kalau engkau wahai Rasul tanyakan pada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? La yaqulunna Allah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Allah yang beritakan bahwa mereka sesungguhnya tahu pencipta cuma satu, Allah. Tauhid apa ini? Hah? Tauhid rububiyah. Tetapi mereka masih belum dikatakan sebagai muslim, belum dikatakan sebagai ahli tauhid, karena mereka masih menyembah berhala. Walaupun keyakinannya pencipta hanya Allah, tetapi kenyataan mereka berdoa kepada makhluk, pada berhala-berhala mereka. Atau ayat berikutnya Allah katakan, kalau kan dalam surat Luqman, dalam surat Al-Mu'minun, Allah katakan, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Kata Allah, tanyakan pada mereka, "Qul," ucapkan, "limanil ardu wa man fiha," milik siapa bumi ini dan apa yang ada di dalamnya? Milik siapa? La yaqulunna lillah, mereka akan menjawab, milik Allah. Milik siapa langit dan bumi? Milik Allah. Qul afala tadhakkarun, tanyakan pada mereka, pertanyakan pada mereka, kenapa kalian tidak mau sadar? Bukankah kalian tahu pemilik langit dan bumi adalah Allah? Bukankah kalian tahu pencipta langit dan bumi adalah Allah? Afala tadhakkarun, atau dalam ayat lain, wa anna tusufakun, kenapa kalian ini seperti orang yang tersihir, seperti orang yang kesurupan? Aneh. Tahu kalau Allah pencipta langit dan bumi, tahu kalau Allah pemilik alam semesta ini, tapi kenapa memintanya kepada berhala? Kenapa berdoanya kepada kuburan? Kenapa berdoanya meminta kekuatan, meminta keselamatan pada jimat-jimat dan keris-keris? Kenapa memintanya kepada jin dan setan-setan, ke tempat-tempat keramat? Kenapa? Fa'ana tufakun, afala tadhakkarun. Berarti di sini nukilan tadi tentang ahli nazar, para tukang-tukang pikir tadi, bukan mengajari kita untuk menjadi seperti mereka, untuk menjadi tukang-tukang pikir, tukang lamun, bukan. Tetapi hanya menerangkan sebagai bukti bahwa fitrah bisa membuktikan, akal bisa membuktikan bahwasanya pencipta satu, tidak mungkin dua, apalagi tiga. Maka tauhid ini adalah haqqun. Tauhid la ilaha illallah adalah kalimat haqq, kalimat yang haqq, yang dibuktikan secara syar'i, naqlan wa aqlan wa syar'an wa fitratan, terbukti kebenarannya secara syar'i, secara naqlan, yani Quran dan Sunnah itu naql, nukilan, dan juga secara aqlan, secara akal, dan juga secara fitrah, sudah terbukti. Allah taufiq wal afiyah. Subhanakallah walhamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.